Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa harta dengan segala macam bentuknya. Ada berupa uang atau yang lain, kendaraan, ini semua harta. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga harta tersebut, tidak menyia-nyiakannya, tidak membiarkannya, tapi dijaga. Karena hakikat harta itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bukan miliknya manusia. Segala apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Dan milik Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya harta itu adalah kepunyaan Allah. Adapun yang ada di sisi manusia, yang manusia miliki, manusia hanyalah miliki hak intifa, mengambil manfaat dan tasarruf dan menggunakan harta tersebut. Makanya tidak boleh atau jangan kita mengklaim bahwasanya uang saya semuanya milik saya. Ini bukan milik siapapun. Ini bukan kepunyaan Allah, tapi kepunyaanku sendiri. Karena aku yang mencarinya, aku yang berusaha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa atuhum mimma lillahi alladzi ataakum. Berikanlah kepada mereka dari harta-harta Allah. Alladzi ataakum, ya Allah Subhanahu wa taala berikan harta itu kepada kalian. Di sini Allah menyebutkan mimma lillah, menyandarkan al-mal, harta itu kepada diri Allah sendiri. Menunjukkan bahwasanya harta itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kalian harta-harta kalian kepada orang-orang yang fukara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Harta tersebut. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ataakum, Allah memberikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya dibukakan pintu rezeki, supaya diberikan harta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Maka apa yang kita dapatkan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikatnya kepunyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjaga harta-harta itu. Karena harta itu adalah miliknya Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirah. Kemaslahatan dunia kita atau kemaslahatan orang lain dan untuk akhirat kita juga. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menyia-nyiakan harta, memerintahkan untuk kita menjaga harta. Disebutkan di sini perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah idhatul mal. Idhatul mal, menyia-nyiakan harta. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, apa itu idhatul mal, apa itu menyia-nyiakan harta. Huwa sarfuhu fi ghairi wujuhihi asy-syar'iyyah. Yaitu menggunakan harta itu fi ghairi wujuhi syar'iyyah, pada tempat-tempat yang tidak di tetapkan dalam syariat, bukan dalam perkara-perkara yang mesru. Di antara makna idhatul mal, kau menggunakan harta yang kau miliki pada perkara-perkara yang tidak disyariatkan, perkara-perkara yang itu sia-sia atau perkara-perkara kemaksiatan, termasuk idhatul mal. Kamu punya uang tapi kamu gunakan untuk maksiat, bukan untuk kebaikan, termasuk idhah. Punya uang tapi dipakai untuk nonton. Termasuk doa, karena tabdzir, mengambung-amburkan uang. Atau ta'riduhu lit-talaf, atau membiarkan harta itu terkena atau rusak, dibiarkan dengan membiarkan, meletakkan pada tempat-tempat yang tempat tersebut bisa jadi barang itu rusak, jadi jaga. Ta'tiluhu atau ta'tiluhu, atau menterlantarkan harta-harta, dibiarkan seolah-olah ya bukan hartanya atau bukan punyanya. Terkena hujan, terkena panas, akhirnya rusak. Padahal majunya masih bagus, masih dipakai. Kalau kamu tidak memakai lagi, ya kamu bisa berikan kepada yang lain. Jangan dibiarkan saja sehingga rusak barang tersebut. Ya, menyia-nyiakan. Wa tarakul qiyam alaih au ita'id dain duna ishad li ghairi al-mawthuq bih. Nah, atau tidak menjaga, tidak memeliharanya. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya. Tidak menjaga barang, akhirnya barangnya hilang. Idhatul mal. Atau mengutangi seseorang tanpa ada syahadah, tanpa ada saksi misalnya. Imma ada orang atau imma dicatat. Apalagi kalau jumlahnya besar. Bisa jadi kamu lupa. Dalam jangka waktu yang lama, si bulan punya harta. Si bulan punya utang kepada kamu. Enam. Ini diantaranya yang disebut oleh beliau. Apa itu idhatul mal? Apa itu menyia-nyiakan harta? Wa sababu nahyi annahu ifsadun. Sebab-sebab dilarangnya dari menyia-nyiakan harta itu adalah karena itu merupakan ifsad. Ifsad. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Sebab dilarangnya dari idhatul mal karena idhatul mal itu merupakan bentuk kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Orang yang membiarkan menyia-nyiakan hartanya sampai rusak. Ini termasuk dari mufsidin. Enam. Kemudian juga diantara dari makna idhatul mal disebutkan oleh Sa'id ibn Jubair, min idhatul mal ayyarzuqakallahu halalan fatunfikuhu fi ma'asyatillah. Termasuk dari menyia-nyiakan harta adalah engkau diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Allah memberikan rezeki kepada kamu yang halal. Fa tunfiquhu fi ma'siyatillah. Namun engkau menginfakkan, membelanjakan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal itu, harta itu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk idhatul mal. Engkau membelanjakan rezeki harta yang Allah berikan kepada kamu pada kemaksiatan kepada Allah. Sekali itu kecil, sekali itu sedikit. Karena itu termasuk tabdzir, termasuk menghambur-hamburkan uang. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tubadzir tabdzira." janganlah kamu boros menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwan asyayatin. Karena sungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan uang, mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan, yaitu membelanjakan uang yang dia miliki pada kemaksiatan. Kemaksiatan sangat banyak. Maka ini termasuk tabdzir. Dan tabdzir itu bagian dari idhatul mal, termasuk dalamnya menyanyiakan harta. Tabdzir dan israf. Dan ini termasuk dalil disebutkan ulama tentang haramnya untuk seseorang itu menyanyiakan harta. Satu dari antara dalilnya ini. Tabdzir. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk menghambur-hamburkan harta. Karena sungguhnya itu merupakan orang yang menghambur-hamburkan hartanya itu adalah ikhwan syaitan, saudaranya syaitan. Sedangkan tabdzir disebutkan oleh ulama di antaranya Qatadah Ibn Du'am As-Sadusi, orang tabi'in. At-tabdzir, kata beliau, an-nafaqah fi ma'siyatillah, nafkah pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, beliau mengatakan humul ladzina yunfiquna al-mal fi ghairi haqqihi. Mereka itu adalah orang-orang yang membelanjakan harta fi ghairi haqqihi, bukan pada tempatnya. Karena tempat membelanjakan harta itu adalah sesuai dengan yang dituntunkan syariat, bukan pada perkara-perkara kemaksiatan atau perkara-perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali. Kemudian mengeluarkan harta yang banyak untuk mendapatkannya itu. Maka ini termasuk tabdzir. Tapi kalau seorang membelanjakan hartanya pada tempat yang hak, pada tempat-tempat yang dituntunkan syariat, maka tidak dikatakan orang itu mubadzir, orang yang menghambur-hamburkan uang. Sebaliknya, kalau seseorang itu membelanjakan hartanya sekalipun sedikit, tapi bukan pada tempatnya, bukan pada perkara yang dituntunkan syariat, yang diizinkan syariat, maka ada termasuk orang yang menghamburkan harta. Jadi bukan melihat banyaknya harta, tapi lihat pada tempat, pada tempatnya dalam menggunakan harta tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Mujahid Ibn Jabr, orang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, mufassir, beliau mengatakan, "Law anfaqal insan malahu kullahu fil haq lam yakun mubadziran." Kalau seseorang itu menginfakkan hartanya seluruhnya, seluruhnya fil haq, pada perkara yang hak, infakan fi sabilillah, menginfakan untuk membangun masjid, lam yakun mubadziran, maka tidak dikatakan orang itu orang yang mubadzir, menghambur-hamburkan uang. Walau anfaqa muddan fi ghairi haqqin kana mubadziran, kalau sekiranya dia menginfakkan sekalipun satu mud sedikit, satu mud, tapi bukan pada hak, satu mud kacang hijau, nah dimasak kemudian digunakan untuk pesta kemaksiatan, badir. Tapi kamu masak satu karung kacang hijau, kamu bagi-bagikan, undang manusia untuk makan, maka bukan tabzir. Sekali satu mud atau satu gelas kau masak, tapi kau makan itu dan berangkat kemaksiatan, acara-acara kemaksiatan yang kamu lakukan, atau dicampur dengan sesuatu yang haram, makan kacang hijau diiringi dengan minum-minum yang haram, maka kamu termasuk orang yang mubazir. Ini yang disebutkan oleh ulama dan sahabah seperti tabi'in Qatadah, Ibn Abbas, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Al-mubazirun humul ladhina yunfikuna bighairil haq, yang namanya orang-orang yang mubazir, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memperingatkan mereka, orang-orang ini yang mubadzir ini, saudara-saudara syaitan, adalah orang-orang yang mereka membelanjakan harta yang dia miliki bighairil haq, bukan pada perkara yang hak, bukan pada perkara yang benar. Khon fidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.